الحديث ك6. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. دري أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada persoalan yang samar-samar. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka barang siapa menjaga dirinya dari persoalan yang samar-samar itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang selalu melakukan perkara yang samar-samar itu, maka ia telah jatuh dalam perkara yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekeliling tanah larangan atau halaman orang. Lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa tiap-tiap raja memiliki larangan. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam tubuh terdapat sepotong daging. Apabila ia baik, maka baiklah badan itu seluruhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah badan itu seluruhnya. Ingatlah, itu adalah hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.